Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du fayaqulu syarihu hafidhahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala mengatakan تضمن هذا النفي إنكار الرسالات وإنكار النبوات والرسالات كلها. Peniadaan ini yaitu peniadaan sifat berbicara dari Allah Ta'ala mengandung pengingkaran risalah-risalah, pengingkaran kenabian-kenabian, dan risalah-risalah seluruhnya. Kaifa ja'atit tawratu wal injilu wa suhufu Ibrahima wa suhufu Musa wa ma unzila 'alal anbiya'i jami'an. Bagaimana datang Taurat, Injil, lembaran-lembaran Ibrahim dan lembaran-lembaran Musa, serta apa yang diturunkan kepada para nabi seluruhnya. Kaifa ja'a idza kana Allahu ma yatakallamu. Bagaimana itu semua datang apabila Allah tidak berbicara? Fahadha fihi ittalun lirrisalati. Maka peniadaan sifat ucapan dari Allah Ta'ala ini padanya terdapat pengguguran risalah-risalah. Inkaru annallaha yatakallamu fihi ibtalun lirrisalati jami'an. Pengingkaran bahwasanya Allah Ta'ala berbicara, padanya terdapat pengguguran seluruh risalah. Min huna حسم السلف أشد الحسم لإنكار كلام الله والقول بأن الله لا يتكلم وأن كلام الله مخلوق. Dari sini salaf memutus dengan kuat pengingkaran ucapan Allah Azza wa Jal dan berbicaranya Allah Ta'ala. Pengingkaran ucapan Allah Azza wa Jalla dan pendapat bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak berbicara, dan bahwasanya ucapan Allah Azza wa Jalla adalah sesuatu yang diciptakan. Qalu kufrun hadha. Mereka, yaitu salaf, mengatakan bahwasanya ini merupakan kekafiran, yaitu meniadakan sifat ucapan dari Allah Ta'ala merupakan kekafiran. Wa kadzal inkaru li sifatin min sifatillahil 'azimati allaiqati bi jalalihi qalu hadza kufrun. Dan demikian pula pengingkaran suatu sifat dari sifat-sifat Allah yang agung yang layak dengan kemuliaannya. Mereka mengatakan bahwa ini merupakan kekafiran. Wa inkaru annallaha yatakallamu yastalzimu hadha ittalun nubuwati war risalati. Dan pengingkaran bahwasanya Allah Ta'ala berbicara, ini berkonsekuensi pengguguran kenabian-kenabian dan risalah-risalah. Falihada kaffaruhum. Karena inilah mereka, yaitu salaf, mengkafirkan orang-orang yang mengingkari, meniadakan sifat ucapan dari Allah Azza wa Jalla. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal-aqlu mauludun u'tiya kullu insanin minal aqli ma aradallahu yatafawatuna fil uquli mithlu dharrati fis samawati wa yutlabu min kulli insanin minal amali ala qadri ma a'tahu minal aqli wa laysal aqlu biktisabin innama huwa fadlun minallahi tabaraka wa ta'ala. Dan akal adalah sesuatu yang diciptakan. Setiap orang diberi akal yang Allah kehendaki. Mereka manusia bertingkat-tingkat di dalam akal-akal mereka, seperti semut kecil terhadap langit-langit. Dan dituntut dari setiap orang amalan sesuai dengan kadar akal yang Allah berikan kepadanya. Dan tidaklah akal itu dengan diupayakan. Hanya saja akal merupakan keutamaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, wal'aqlu mauludun ya'ni annahu makhluqun, yaitu bahwasanya akal itu diciptakan. Fahunaka minal falasifati man yaqulu innal aqla khaliqun. Karena di sana ada sebagian ahli filsafat yang mengatakan bahwasanya akal itu menciptakan. Faja'u ilal uquli faqassamuha yaquluna al uqulu asharatun. Maka mereka, para ahli filsafat tersebut, datang kepada akal-akal lalu membaginya. Mereka mengatakan bahwa akal itu ada 10 macam. Wa hunakal aqlul akbaru huwa alladhi yudabbiru amras samai wal ardi. wa yakhluqu wa ila akhirih qabbahumullahu. Mereka mengatakan di sana ada akal yang terbesar, dialah yang mengatur seluruh urusan di langit dan di bumi, dan dialah yang menciptakan dan yang lainnya. Semoga Allah Ta'ala memperburuk mereka. Fal'aqlu makhlukun, maka akal merupakan sesuatu yang diciptakan. Ukhtulifa fihi ma huwa, diperselisihkan tentang akal, apa dia? Hal huwa syai'un yuktasabu bitajarubi, am hal huwa gharizatun? Apakah akal adalah sesuatu yang diupayakan dengan pengalaman-pengalaman, ataukah ia merupakan sesuatu yang ditanamkan di dalam diri seorang hamba? Wassawabu annahu gharizatun, dan yang benar adalah bahwasanya akal merupakan sesuatu yang ditanamkan pada diri seorang hamba. Thumma hadhil gharizatu fiha qabiliyatun taqbalul ilma wa tumayyizu bainal haqqi wal batili wal huda wad dalali. Kemudian sesuatu yang ditanamkan di dalam diri seorang hamba ini, yaitu akal, padanya terdapat kemampuan untuk menerima ilmu dan membedakan antara yang hak dengan yang batil, petunjuk dengan kesesatan. Di sini tertulis dengan huruf dha yang benar tanpa tiang, huruf dad, ila akhirihi, dan yang lainnya. Ya'ni huwa alatun ja'alahu Allahu litamyizi, yaitu akal merupakan alat yang Allah Ta'ala menciptakannya agar manusia bisa membedakan. Warattaba 'alaihi takalifa, dan Allah Ta'ala tetapkan padanya pembebanan syariat. Fa idza faqada al-insanu hadhihi al-mizata wa hadhihi al-gharizata al-musammata bil-aqli saqata 'anhu at-taklifu. Maka apabila seseorang kehilangan keistimewaan ini dan kehilangan sesuatu yang ditanamkan ini yang disebut dengan akal, gugurlah darinya pembebanan syariat. Kama qala, sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, rufi'al qalamu an thalathatin, diangkat pena dari tiga orang. Anin na'imi hatta yastayqidha wa anil majnuni hatta yufiqa wassabiyyi hatta yablugha. Dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sadar, dan dari anak kecil sampai ia baligh. Fahadha manatut taklifi. Fahuwa manatut taklifi. Maka ia, yaitu akal, merupakan tempat bergantungnya pembebanan syariat. Fa idza dhahaba hadzal aql irtafa'at taklifu. Maka apabila hilang akal ini, terangkatlah pembebanan syariat. Al-kalamu fil aqli takallama al-falasifatu wal-mutakallimuna wa ahlu sunnati. Pembahasan tentang akal dibahas oleh orang-orang filsafat, ahlul kalam dan ahlus sunnah. Lakin hadha hasilu ma yaquluhu ahlus sunnati innahu gharizatun wa hiya alatut tamyizi liyumayyiza bihal insanu masalihahu ad-dunyawiyyata wal ukhrawiyyata wa yufarriqu bihi baina ma yadurru wa yanfa'u ila akhirih. Akan tetapi inilah kesimpulan yang dikatakan oleh ahlus sunnah, bahwasanya akal merupakan sesuatu yang ditanamkan pada diri seorang hamba, dan ia merupakan alat untuk membedakan, agar seseorang bisa membedakan dengannya kemaslahatan-kemaslahatan dunianya dan kemaslahatan-kemaslahatan akhiratnya, dan agar ia bisa membedakan dengannya antara perkara-perkara yang memadaratkan dan perkara-perkara yang bermanfaat dan seterusnya. Wa bihi yakhtalifu an man yafqadu hadzal aqla minal bashari as-sabiyyi wal majnuni wan naimi. Rufi'al qalamu an thalathatin. Dan dengan akal tersebut manusia berbeda dari orang yang kehilangan akal ini, yaitu anak kecil, orang yang gila, dan orang yang tidur. Sebagaimana kata Rasul alaihi salatu wassalam, diangkat pena dari tiga orang dan seterusnya. Wa yatamayyazu bihil insanu an sa'iril makhluqati minal hayawanati wa ghairiha. Dan manusia terbedakan dengan akal tersebut dari makhluk-makhluk yang lainnya, baik dari kalangan hewan-hewan maupun yang lainnya. Fal'aqlu manatut taklifi. Maka akal merupakan tempat bergantung pembebanan syariat. Wabihi yumayyizu wa yudriku anna hadha haqqun wa anna hadha batilun. Dan dengan akal seseorang bisa membedakan dan memahami bahwasanya ini merupakan kebenaran dan ini merupakan kebatilan. idza hadahullahu wa arada bihi khairan yudriku anna hadha haqqun wa hadha batilun wa hadha hujjatun wa hadha ayatun min ayatillahi. Apabila Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadanya dan Allah kehendaki padanya kebaikan, maka ia akan bisa memahami bahwa ini merupakan kebenaran, ini merupakan kebatilan, ini merupakan hujjah, ini merupakan sebuah tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi, dan di dalam silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ay al-uquli al-albab, yaitu akal-akal. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala julubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, dan mereka merenungkan penciptaan langit-langit dan bumi. Fakkara bi'aqlihi, ia merenungkannya dengan akalnya. Rabbana ma khalaqata hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Ia mengatakan, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan alam ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari siksa neraka. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.